Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Kita baca bab fil mubadarah ila al-khairat wa hasi man tawajjaha li khairin al-iqbal alayhi bil jidd min ghairi taraddud. Yang ini dari dua bab, dari bab ini dua masalah. Yang pertama adalah al-mubadarah wal-musara'ah ilal khair, bersegera dalam amal kebaikan. Dan yang kedua, seorang yang telah berazam, bertekad kuat untuk melakukan perkara yang baik, hendaknya dia melanjutkannya dan jangan ragu-ragu dalam meneruskan apa yang dia niatkan. Biar rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat dalam bab ini sebagaimana janji beliau dan itu metode penulisan beliau dalam kitab ini, memulai setiap bab dengan ayat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Waqala rahimahullahu ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarri wad dharra. Wasari'u, dan segera kalian, ila maghfirati min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga, arduha as-samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa 'iddat lil muttaqin, yang telah persiapkan bagi orang-orang bertakwa. Yang pertama, al-mubadarah ila al-khairat, di ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua, menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah al-musara'ah ila nail maghfirah, ia bersegera dalam melakukan amal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kata semuanya rahimahullah, bila istighfar lillah, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Allahumma ighfirli, ya astaghfirullah, Allahumma inni astaghfiru ilaik, ya astaghfiru. Demikian juga masuk badannya semua amalan yang dijanjikan oleh Allah Rasulullah SAW atau sebelumnya oleh Allah dan Rasulnya akan mendapatkan ampunan. Ya, wudu. Karena wudu adalah kafarah bagi dosa-dosa. Salat. Ya, puasa Ramadan, kata Rasulullah SAW. Salatul khamsu. Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadhan ila Ramadhan, mukaffiratun lima bainahun majtiribatil kabair. Ya, salat lima waktu, salat Jum'at ke salat Jum'at berikutnya, puasa Ramadhan ke Ramadhan berikutnya adalah mukaffirah, penghapus dosa. Ya, antara keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Intinya al-musara'ah ila sebab al-maghfirah, bersegera untuk mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Kemudian yang kedua, al-musara'ah bersegera untuk mendapatkan sorga. Iya. Wa hadza yakunu bi fi'l ma'murat, kata beliau. Ini tentunya dengan melakukan amalan yang diperintahkan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ay an tusari'a lil jannah bil amali bihi. Atau bil amali laha. Wala amala lil jannah illa al-amr shalih. Yani engkau bersegera kepada surga itu dengan melakukan amal. Iya, tidak ada amalan yang akan menjadi sebab masuk surga kecuali amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jannah itu wa'iddatul muttaqin. Dan ini ya dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bahwasanya al-jannah qad tujad, qad wujidat. Ya, keyakinan al-sunnah bahwasanya surga telah ada. Dan kitab-kitab akidah para ulama kita menerangkan prinsip ini, yang membedakan ahlus sunnah dengan al-mu'tazilah wa man dhahaba madhhabahum. Ya, ahlus sunnah meyakini wa na'taqidu anna al-jannah wa an-nar khuliqat al-an, mawjudatan al-an, bahwasanya keduanya telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iddat lil muttaqin, terkait dengan surga. Ada pun terkait dengan neraka di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, ya, tentang neraka. Ya, wa iddat lil kafirin, telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur, kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil amali as-salihah fasatakunu fitanun. Iya, demikian dalam sebagian nushaf, di sebagian nushaf yang lain mungkin di kitab antum dengan lafaz badir la'ma bil amal fitanan ka kitab lain. Badiru bil amal salihah, bersegeralah ya untuk melakukan amal-amal saleh. Fasatakunu fitanun, karena akan ada fitnah-fitnah. Ka qita'i lail mudlim, yang fitnah tersebut datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Iya, tidak ada cahaya padanya, sehingga seorang dalam keadaan kebingungan, kemudian dia harus pergi dalam keadaan fitnah yang sangat gelap tersebut. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran, sehingga saking dahsyatnya fitnah tersebut, seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari dalam keadaan sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, atau di sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran, dan pagi hari dalam keadaan kafir. Yabiyu dinahu bi aradin minad dunya, sebab dia demikian adalah karena dia menjual agamanya dengan perhiasan, dengan harta dunia. Rawah Muslim. Ini jelas sebagai dalam bab yang sedang kita baca ini, disarankan yang mubadarah ila khairat, badiru bila amal. Di sini badiru bila amal salihah, dikatakan amal-amal salih jika terpenuhi padanya dua perkara, al-ikhlas wal-mutaba'ah, Al-amal dikatakan amal saleh ketika terpenuhi padanya keikhlasan dan mutabaatul rasul. Badiru bil amal salihah. Fasatakunu fitanun. Ia akan terjadi fitnah-fitnah. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi apa yang beliau beritakan. Potongan-potongan malam yang gelap. Kata Syekh Muzaimin rahimahullahu taala, fitan yang terkait dengan subuhat dan fitan yang terkait dengan syahwat. Fitan terkait dengan subuhat, iya, ada yang fitnah, kata beliau, mahasala min ahli bid'ah, fitnah yang ada dilakukan ahli bid'ah, diantarkan oleh mereka melakukan kebidahan-kebidahan dalam masalah akidah mereka, iya, keyakinan mereka, amalan mereka. Dan juga masuk padanya, kata beliau, fitan fil mu'amalat. Iya, fitan subhat juga terkait dengan mu'amalat. Apa contohnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, seorang yang fi qalbihi dhal, tajiduhu yata'amal mu'amalatan tabayyana anna muharramah. Seorang yang fi qalbi dhal, artinya seorang yang memang ini adalah kalbunya seorang yang sesat, tahu muamalah dilakukan oleh muamalah yang muharramah, tapi lakin lima ala qalbihi min ghaini dhunub, karena ada dalam kalbunya kotoran-kotoran dosa. Masyaallah al-afiyah, kata beliau, yastabihu alal amr. Ya, sehingga menjadi samar atas dia. Fayuzayyinu lahu su'amalihi wa yadhunnuhu hasana. Satu muamalah, kalau orang-orang yang memiliki keyakinan tahu itu adalah muharram, tapi orang-orang yang telah terpenuhi dengan dosa tersamarkan atas dia. Iya, sehingga dia menganggap itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, muamalah-muamalah yang baik, muamalah yang ya tidak haram. Padahal dalam keadaan keyakinan orang-orang yang baik, orang-orang yakin, mukmin yang mukin, tahu itu adalah haram. Fitan di sini juga kata rahimahullah, fasatakunu fitanun, terkait dengan fitan syahwat. Iya, tahu itu haram, tapi karena hawa nafsunya dia tetap dia lakukan karena sebab syahwat. Yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Satu tanbih dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, wala tadunna anna al-arad min ad-dunya huwal mal. Jangan kamu menyangka, yang terkait dengan hadisin dan lainnya, bahwasanya ardu minad dunia itu semata-mata harta. Ma. Kullu mata'in ad-dunya, kullu mata'in dunya fa'innahu ardun. Bahkan semua yang merupakan perhiasan dunia itu masuk dalam mana ardu. Sawa'un mal, apakah dia menjual agamanya dengan harta? Dia mengorbankan agamanya, manhajnya, akidahnya dengan karena uang, karena harta. Aujah, masuk pada arti juga jah, kedudukan. Dia ya menjual agamanya, mengorbankan akidahnya, manhajnya karena sebab ingin kedudukan. masuk pada mana ardun juga riasah, kepemimpinan. Ya, karena ingin menjadi pimpinan satu lembaga, satu kelompok, akhirnya dia ya menjual agamanya, mengorbankan agamanya. Masuk pada juga nisa, wanita. Iya, karena sebab wanita dia akhirnya menjadi seorang yang kafir, menjadi seorang yang sesat. Ini masuk semua ke dalam mana ardun. Akan datang nanti fitnah, sehingga seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbih rajul mu'minan wa yusbih kafira wa yusbih mu'minan wa yusbih kafira, karena apa? Ya bingudinahu bi'aradina dunia. Berbagai macam perkara-perkara dunia telah menyebabkan dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah alam bisawab.